بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال باب الألفة melanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Sahih Al-Adabul Mufrad. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca beberapa bab, yaitu bab dosanya seseorang yang memberikan arahan kepada saudaranya dengan tanpa petunjuk, dengan tanpa ilmu. Kemudian bab yang terakhir adalah bab saling mencintai antara manusia. Pada bab kali ini yaitu bab al-ulfah, artinya di sini beliau al-Imam al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan tentang fadilah daripada ulfah. Yang demikian ini adalah adab dan akhlak seorang mukmin yang sejati, senantiasa berta'aluf fima bainahum. Adapun al-ulfah ini diambil dari kata i'tilaf. Dia isim dari kata i'tilaf. I'talafa ya'talifu i'tilafan. Ya. Maka dikatakan aliftuhu ilfan. Ya. Aliftuhu ilfan. Maknanya anastubihi. Yaitu aku senang ya, dengan fulan. Ya. Dikatakan aliftuhu ilfan. Ya. Adapun secara umum maknanya, secara bahasa, kembali kepada al-i'tilaf atau iltiam dan ijtima'. Iltiam dan ijtima', yaitu pemaksaan untuk terus bersatu. Ini maknanya ulfa. Adapun secara istilah, ya, yaitu para ulama mendefinisikan ya, secara syariat, ulfah itu adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, kata beliau, al-ulfah ini ijtima' ya, ma'a al-iltiam ya. Al-ijtima' ma'a al-iltiam, yaitu persatuan dengan dipaksakan untuk terus bersatu. Ini kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah. Maka dikatakan al-laftu bainahum ya. Aku telah menyatukan antara mereka. Dipaksa harus bersatu. Adapun pada referensi yang lain bisa dilihat di dalam kitab Ta'rifat yang ditulis oleh Imam Al-Jurjani rahimahullah, kata beliau al-ulfah itu adalah ittifaq al-ara' fil mu'awanati 'ala tadbiril ma'ash. Ittifaq al-ara', yaitu disatukannya pendapat-pendapat fil mu'awanah, di dalam ta'awun, di dalam tolong-menolong, ala tadbiril ma'ash, yaitu dalam rangka mengatur kehidupan ya, tentunya yang sifatnya positif. Ketika itu negatif maka ta'awun alal ismi wal udwan adalah sebuah dosa ya. Maka inilah para ulama mendefinisikan ulfah ya. Definisi ulfah secara bahasa maupun secara istilah, yaitu kembali kepada sebuah persatuan ya. Lantas bagaimana Islam mendudukkan perkara tersebut ya. Ini yang ingin dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwasanya Islam senantiasa memotivasi kita untuk terus bersatu. ya, di atas kebenaran, di atas al-haq. Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Ya, tali Allah di sini yang dimaksud, sebagian mufassirin menyatakan Al-Quran, sebagian lagi menyatakan kalimat la ilaha illallah. Ya, intinya berpegang di atas al-haq, ya, di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Ya. Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani alaihi rahmatullah, beliau mengomentari, ya, firman Allah wa la tafarraqu, kata beliau di sini, ya, dari potongan wa la tafarraqu terdapat padanya, kata Ar-Raghib, hath motivasi Islam alal ulfati wal ijtima', untuk mereka terus menyatukan hati, untuk mereka terus bersatu di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwanan wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadzakum minha. Kata Allah, ingatlah kalian, ya, ayat ini ditujukan kepada siapa? Aus dan Khazraj. Dahulu mereka sering berperang satu dengan yang lainnya. Ingatlah kalian, ya, ketika kalian diberikan nikmat oleh Allah, dan sebelumnya kalian adalah musuh, saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah satukan antara hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwanan, kemudian kalian berubah, tadinya saling bermusuhan, dengan Islam ini jadi saudara. Wa kuntum 'ala syaffa hufratin, dahulu kalian berada di ujung daripada lubang, ya, tinggal sedikit lagi jatuh ke lembah neraka. Fa'anqadzakum minha, maka Allah pun menyelamatkan kalian dari yang demikian. Fa'ala kulli hal, ya, fa'ala kulli hal. Di sini Imam As-Suyuti rahimahullah mengomentari, ya, ayat ini, kata beliau, setelah dibacakan ayat ini, beliau menyatakan iz kuntum tadzabahuna fiha, dahulu kalian saling menyembelih, ya, saling menyembelih padanya. Ya'kulu syadidukum dha'ifukum, yang kuat makan yang lemah, kalian saling menjatuhkan satu sama lain. Hatta ja'a Allah bil Islam, sehingga Allah Azza wa Jal datang dengan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'akha bihi bainakum, kemudian antara kalian saling bersatu, berubah. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwanan, menjadi saudara. Wa'allafa bihi bainakum, dan Allah satukan antara kalian, yaitu hati-hati kalian. Kemudian beliau menyatakan ama wallahi alladzi la ilaha illahu innal ulfata la rahmatun wa innal furqata la azab. Kata beliau, la ilaha illahu, tidak ada ilah yang benar, yang berhak disembah kecuali dia, kecuali Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya ulfa itu adalah rahmah. Ya, ulfah adalah sebuah rahmah, bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Wa innal furqa la azab, dan perpecahan itu adalah azab. Ya, perpecahan adalah azab. Fa'ala kulli hal, ya, fa'ala kulli hal, di sini Islam betul-betul memotivasi kita untuk kita saling menjaga hati, ya, saling berbuat dan berusaha agar hati kita tetap satu, bersatu di atas kitab Allah, bersatu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian di dalam hadis pun juga demikian. Nabi alaihi salatu wassalam juga memberikan motivasi kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min itu, yaitu mu'min yang sejati, ya'laf wa yu'laf. Mu'min itu dia hatinya bisa disatukan. Dinasehati, masuk nasihat tersebut. Dinasehati dengan qaul Allah, dengan qaul Rasul, masuk. Artinya segala perkara yang menyebabkan perpecahan dia bisa menerima. Ini adalah mu'min yang sejati. Wa yu'laf, ya. Dia menyatukan hati dan disatukan pula hatinya dengan saudaranya. La khayra fi man, ya, kata Nabi SAW, fi man la yu'laf wala la khayra fi man la ya'laf wala yu'laf. Tidak ada kebaikan, ya. Tidak ada kebaikan bagi mereka yang tidak senang dengan sebuah persatuan, tidak senang dengan menyatunya hati antara mukmin satu dengan mukmin yang lainnya. Dan tidak ada kebaikan pada diri seseorang yang tidak yu'laf, hatinya tidak bisa menerima sebuah persatuan, keras hatinya seperti batu, ya. Tidak ada baiknya, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Ini sekaligus ancaman, sekaligus ancaman dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya. Kalau kita pun mau merenung, ya. Kalau kita mau merenung, Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan sekian syariat yang terdapat padanya sebab iktilaf, sebab bersatunya hati kaum mukminin. Disyariatkannya apa? Disyariatkannya sholat berjamaah, ya. Kalau kita mau merenung, subhanallah, sedemikian luas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah, bahkan akrab, yang terdekat adalah wajibnya. Walaupun terdapat perselisihan pendapat di antara para ulama, itu semua di antara hikmahnya sehingga hati ahlul iman saling bersatu, satu dengan yang lainnya. Begitu juga disyariatkannya Jumu'at, sholat Jumat, ya, dalam setiap pekannya kita disyariatkan sholat Jumat berkumpul di rumah Allah. Tidak lain dan tidak bukan sehingga kita saling mengenal, ya, saling melembutkan hati kita dengan saudara kita, sesama ahlul Islam, secara khusus sesama ahlus sunnah, dan mungkin sesama salafiyin, ya. Ini adalah Islam. Begitu juga dalam setiap tahunnya disyariatkannya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini semua di antara hikmahnya untuk terus mendukung yang namanya iktilaf, sebuah persatuan yang didambakan oleh setiap masyarakat di dalam setiap negara, di dalam setiap daerah. Maka inilah yang mereka harapkan dan mereka dambakan. Fa'ala kulli hal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyatakan, menjelaskan tentang bagaimana generasi terbaik umat ini yang senantiasa berada di atas persatuan. Kata beliau, inna salafa kanu yakhtalifuna fi al-masail al-far'iyah. Dahulu generasi terbaik umat ini, generasi salaf, mereka berselisih dalam urusan-urusan furu', dalam urusan fikih, ya. Fulan berpendapat begini, alan berpendapat begini, masalah yang boleh kita untuk berpecah di situ, berbeda, ya, diperbolehkan. Dahulu mereka berbeda, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma'a baqa'il ulfah wal ismah. Namun apa? Tetap mereka menjaga ulfahnya, menjaga persatuan mereka. Tidak ada saling apa? Saling caci, saling benci membenci, saling menjatuhkan saudaranya, karena hanya sebuah perbedaan di dalam urusan furu'. Ya. Maka di sini memberikan kepada kita sebuah pelajaran bahwasanya iktilaf, yaitu saling melembutkan hati kita, saling kita menerima, memberikan uzur kepada saudara kita pada urusan-urusan yang sifatnya boleh bagi kita untuk berselisih dengannya. Ketika urusan tersebut adalah urusan yang tidak boleh bagi kita berselisih dengannya, fala, maka Islam betul-betul tegas. Yang kemudian mengatasnamakan ulfah, sebagian orang karena jahilnya mengatasnamakan ulfah, kemudian dia meninggalkan apa? Ingkarul mungkar. Kemungkaran wadih di hadapannya. Kemudian dia katakan, ya akhi, saling taklif kulub dengan fulan, ya, dengan alan. Karena kita diperintahkan untuk ulfah di antara kita. Ta'alu fima bainana. Dengan kemungkaran yang ada di hadapannya nampak, tanpa ada nasihat, tanpa ada pengingkaran, ya. Maka ini bukanlah sebuah ulfah. Ulfah adalah kita saling tanasuh fima bainana. Artinya agama saling berkaitan satu dengan yang lainnya, termasuk ingkarul mungkar, ya. Karena Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih menyatakan, innan nas idza ra'aul mungkar falam yughayyiru, manusia ketika mereka melihat kemungkaran kemudian mereka tidak merubahnya, ausyaka ya'ummuhum Allah bi'iqabih, maka akan lebih cepat Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan iqabnya. Karena sebab apa? Mungkar yang tidak diingkari, tidak disampaikan kepadanya nasihat, tidak disampaikan kepadanya bahwasanya ini adalah kejelekan, ini adalah kemungkaran. Ala qadri istita'. Maka bedakan mana yang ulfah, mana yang ingkarul mungkar. Ulfah adalah sebuah kewajiban, ingkarul mungkar adalah sebuah kewajiban, ya. Nabi SAW menyatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Fa in lam yastati', jika dia tidak mampu, fabilisanihi, setidaknya dia nyampaikan kepada saudaranya. Karena mukmin mir'atu akhi, mukmin itu kaca bagi saudaranya. Maka dia sampaikan, ini adalah kesalahan, ini adalah kemungkaran. Fa in lam yastati', jika dia tidak mampu, fabiqalbihi, maka dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman, yang demikian ini adalah selemah-lemahnya iman, bukan pujian. Ketika dia diam dengan hati, artinya terpaksa baru dia diam, ya. Ketika dia melihat maslahat untuk dirinya diam, maka dia akan terus diam. Dharar ketika dia sampaikan, ketika dia ucapkan, maka dia diam. Adapun diam sakit, ini kata para ulama apa? Syaitan apa? Akhras, ya. Syaitan apa? Akhras. Syaitan yang bisu. Dia melihat kemungkaran di hadapannya, melihat kebatilan di hadapannya, kemudian dia diam. Nah, ini syaitan akhras. Ya. Ketika dia berbicara atas kebatilan, namanya apa? Syaitan natiq. Syaitan yang berbicara. Ya. Fa'ala kulli hal. Nah, ini sebuah kewajiban. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah di sini menjelaskan bahwasanya dahulu mereka saling apa? Saling berselisih dalam urusan furu', tapi mereka tetap membangun hubungan satu dengan yang lainnya di atas kebaikan, di atas muhabbah fima bainahum, karena perselisihan yang terjadi adalah dalam urusan yang memang yasa, ya, perkara yang memang boleh baginya untuk berselisih. Ala kulli hal, oleh karenanya satu ketika, ya, Yunus As-Sadafi rahimahullah, beliau menceritakan satu ketika beliau pernah berselisih, ya, bahkan saling menyampaikan hujjah dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dengan demikian kata beliau, ma a'qal min Asy-Syafi'i, Tidak ada orang yang lebih berakal daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, nazartuhu, satu ketika aku pernah berdebat dengannya, yaitu berbicara, saling adu argumen dengan Imam Syafi'i rahimahullah dalam sebuah permasalahan. Tsumma iftaraqna, kemudian setelah itu kita pun berpisah. Kita pun berpisah. Walaqiyani, satu ketika beliau bertemu denganku, berjumpa dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, fa akhadha bi yadi, maka Imam Syafi'i memegang tanganku. Kata Yunus As-Sadafi rahimahullahu taala, kemudian menyatakan, wahai Abu Musa, ya, Imam Syafi'i menyatakan kepada Yunus rahimahullah, ala yastaqim an nakuna ikhwanan, tidakkah perkaranya baik ketika kita ini saling bersaudara, wa in lam nattafiq fi mas'alah, walaupun kita tidak sepakat pada sebuah permasalahan yang pernah terjadi antara Imam Syafi'i dengan Imam Yunus As-Sadafi rahimahumullah. Begitu juga Al-Imam Al-Auza'i alaihi rahmatullah, satu ketika beliau pernah dikirim surat oleh Qatadah rahimahullah, ya, dikirimi surat oleh Qatadah rahimahullahu taala. Kata beliau, in yakun dahr, jika sebuah masa farraqa bainana, memisahkan antara kita, ya, waktu yang memisahkan antara mereka, fa inna ulfatallah alladhi allafa bainal muslimin qarib, ketahuilah bahwasannya ulfahnya Allah, cara Allah untuk menyatukan kaum muslimin itu sangatlah dekat. Maka kita pun dituntut untuk saling apa? Saling ta'aluf di antara kita, ya. Oleh karenanya di sana Allah Azza wa Jal menjadikan sekian asbab yang sebagiannya diketahui dengan tajurubah, dengan pengalaman, ternyata ini membuat hati ahlul iman terus bersatu dan dijauhkan dari yang namanya perpecahan. Karena hakikatnya, ya, hakikatnya al-khilafu syarr, ya, perselisihan itu sangat jelek, dan persatuan adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana terdapat sekian sebab yang diajarkan di dalam Islam, sehingga dengan sebab-sebab tersebut Allah satukan hati-hati ahlul iman. Di antara sebab-sebab tersebut, yang pertama adalah kita lebih mengenal saudara kita. Lebih mengenal saudara kita dengan banyak duduk dengannya, ya, saling ta'awun dengannya di dalam perkara yang ma'ruf. Karena sebagaimana diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al arwah junudun mujannada, roh itu ibarat tentara, ya, ibarat apa? Ibarat tentara. Ma ta'arafa minha i'talaf, satu sama lain roh itu ketika saling mengenal i'talaf, maka hatinya akan bersatu. Wa ma tanaqara minha ikhtalaf, dan tidaklah ketika hati mereka saling berpecah, saling semakin jauh, tidak mengenal satu dengan yang lainnya, kata Nabi SAW, ikhtalafa, dia akan berpecah. Ketahuilah hakikat daripada saudaramu, kenalilah saudaramu, ya. Karena dengan itu akan semakin bersatu satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah tawadhu, ya. La syak, ya, ketika kita merendahkan diri kita kepada saudara kita, tentunya Allah akan mengangkat derajatnya, dan manusia akan menganggapnya adalah orang yang rendah hati, ya. Tidak takabur, tidak sombong, tidak merasa dirinya yang paling hebat, tidak merasa dirinya orang yang paling pinter, tidak merasa dirinya orang yang paling alim. Ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, tidaklah seseorang bertawadhu karena Allah, Allah akan angkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawadhu, akhlak yang mulia, yang Allah memerintahkan nabinya untuk senantiasa bertawadhu kepada ahlul iman. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah dirimu wahai Muhammad kepada mereka-mereka yang engkau, yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Jika seorang nabi saja diperintahkan untuk rendah hati, rendah diri, bagaimana dengan kita yang hakikatnya kita tidak tahu apakah sholat kita diterima oleh Allah atau tidak. Kita tidak tahu puasa kita diterima atau tidak. Kita tidak tahu amalan kita diterima atau tidak. Sedangkan nabi diampuni dosanya yang sebelumnya dan yang telah lalu dan setelahnya. Dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah, dan yang akan datang pun diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Namun tetap beliau bertawadhu di hadapan manusia. Begitu juga di antara sebab-sebab yang lain yang akan memunculkan ulfah, yang akan menjadikan ahlul iman saling berta'aluf fima bainahum, adalah dia bersemangat untuk terus memberikan hak-hak saudaranya ahlul Islam. Ya. Di antara hak-hak tersebut, apa yang diberitakan oleh Nabi SAW, hakul muslim khams, lima hak seorang muslim. Kemudian disebutkan di antaranya raddus salam, yaitu dia menjawab salam. Kemudian iyadatul marid, dia mengunjungi orang sakit. Wattiba'ul janazah, mengikuti jenazah, yang mengantarkan jenazah orang yang wafat. Kemudian ijabatu da'wah, dia menerima atau mendatangi ketika diundang oleh saudaranya dengan syarat ketika tidak ada kemungkaran di dalamnya. Kemudian tashmitil atish, yaitu menjawab atau mendoakan orang yang sedang bersin. Ya, fa'ala kulli hal, di antaranya, dan juga hak-hak yang lain, ya. Ya, begitu juga hak-hak yang lain yang memang menjadi hak daripada saudara kita, maka kita letakkan perhatian yang besar pada hak-hak tersebut. Maka kata Ibn Uzaimin alaihi rahmatullah, setelah disebutkan hadis ini, kata beliau, fahadhil huquq, itu di dalam syarahnya terhadap Riyadhus Salihin, kata beliau, hak-hak ini, ya, bayyanaha Nabi SAW kullaha, dijelaskan oleh Nabi SAW semuanya. Idza qama biha an-nas ba'dhuhum ma'a ba'dhin, jika manusia menegakkannya satu dengan yang lainnya, hasala bidzalikal ulfah wal mawaddah, maka akan timbul di hati mereka ulfah dan mawaddah, dan kasih sayang satu dengan yang lainnya. Kemudian di antara sebab-sebab ulfah adalah menebarkan salam. Menebarkan salam dengan sebaik-baik salam. Idza huyitum bi tahiyatin fa ahyu bi ahsan minha aw rudduha. Ketika kalian ingin memberikan tahiyah penghormatan, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, berikan penghormatan, fa ahyu bi ahsan minha, berikan dengan yang terbaik daripadanya, aw rudduha, atau setidaknya kalian membalasnya ketika kita diberikan penghormatan salam oleh saudara kita, yaitu dengan menyebarkan salam. Nabi SAW di dalam hadis Abdullah bin Salam dalam khutbahnya menyatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam, tebarkanlah salam, ya. Wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasuniyam. Wahai manusia, tebarkanlah salam, berikan makanan kepada saudaramu, ya. Dan sambunglah silaturahim, serta sholatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur terlelap. Begitu juga di antara sebab yang para ulama setelah menganalisa bahwasanya perkara tersebut adalah manjur, ya, manjur di dalam menumbuhkan kecintaan ahlul iman satu dengan yang lainnya adalah at-tazawur, adalah saling berziarah dan saling mendatangi ketika terutama mereka sedang sakit. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin. Siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjenguk orang sakit atau menziarahi saudaranya karena Allah, akan menyeru sang penyeru dari langit menyatakan, bi antibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Maka kata penyeru tersebut, jadilah engkau orang yang baik, yaitu engkau telah menjadi orang yang baik dan baik pula perjalananmu, dan engkau telah menyiapkan tempatmu di surga. Ya, dengan itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikannya tempat di surga karena sebab iyadah, dia menjenguk orang sakit daripada saudaranya dan juga menziarahi salah satu daripada saudara mereka sesama ahlul iman dan juga sesama ahlu al-islam. Kemudian di antara sebab yang lain yang biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akan menumbuhkan ulfah di dalam hati-hati orang-orang yang beriman adalah linul kalam dan husnul mantiq, yaitu berlemah lembut di dalam berucap dan juga bertutur kata yang baik, ya. Bertutur kata yang baik ini diketahui dengan tajurubah, ya. Tentunya manusia ketika kita berkata-kata yang manis kepadanya, maka semakin dekat dia, semakin senang dia melihat saudara kita demikian, dan ini diketahui dengan tajurubah. Begitu juga di antara sebab-sebab yang lain dan asbab kathira, ya. Sebab amat sangat banyak di mana diketahui perkara tersebut menjadi sebab menumbuhkan kecintaan saudara kita, maka lakukan. Tidak terbatas, selama perkara tersebut adalah perkara masih pada batasan syariat. Ada yang sebagiannya dianjurkan, sebagiannya tidak. Namun kita ketahui hal tersebut manjur, diketahui dengan tajrubah, maka lakukan perkara tersebut. Yaitu diantaranya adalah ta'affuf. Dia merasa cukup dari pemberian orang lain dan tidak mau untuk meminta-minta, ya. Tidak mau untuk meminta-minta kepada saudaranya, karena Nabi SAW memerintahkan kita, wazhad fima aifi aidinas, bersikap zuhudlah engkau atas apa yang dimiliki manusia, ya. Jangan pernah kalian ingin untuk mendapatkannya, itu sudah menjadi takdir Allah, ini jadi milik fulan. Wazhad fima fi aidinas. Dengan itu yuhibbukan nas, maka manusia akan mencintaimu. Ya. Dengan itu kata Nabi SAW, menjadi sebab manusia akan semakin cinta kepadamu. Di antaranya adalah husnul khuluq, beradab yang baik, ya, bertutur kata, bersikap, memberikan bantuan kepada saudara kita, termasuk juga saling memberikan hadiah. Saling memberikan apa? Hadiah. Serta meletakkan perhatian terhadap urusan-urusan kaum muslimin. Artinya dia berada di depan mereka ketika mereka membutuhkan bantuan. Ya, inilah sebab-sebab, ya. Dan asbab sekali lagi amat sangat banyak, yang dengan sebab-sebab tersebut biiznillah Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan di hati-hati orang-orang yang beriman at-ta'aluf dan juga al-ulfah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Abdullah bin Muhammad. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, telah berkata kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ja'far, ya, bin Abdullah bin Ja'far ibnul Yaman, Abu Ja'far al-Ju'fi. Ya. Beliau ini adalah Abu Ja'far al-Ju'fi. Beliau adalah bekas budak daripada Muhammad bin Ismail. Ya. Thiqah terpercaya. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan di sini adalah Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah. Qala an Ibrahim Ibnu Maisarah. Dari Ibrahim bin Maisarah At-Ta'ifi. Ya. Ibrahim bin Maisarah At-Ta'ifi. Sufyan menyatakan, ya, beliau ini adalah min authaqin nas, orang yang paling thiqah, terpercaya. Begitu juga Al-Imam Adz-Dzahabi memuji beliau. Kata Imam Adz-Dzahabi, beliau ini adalah faqih. Ya, beliau adalah faqih. Qala an Tawus. Begitu juga di sini beliau mengambil hadis ini dari Tawus. Ya. Telah lalu, siapa Tawus? Beliau adalah Ibnu Kaisan. Ya, Ibnu Kaisan al-Yamani. Orang yang terpercaya. Ya, orang yang terpercaya. Pujian ulama tentang Tawus luar biasa. Ya. Bahkan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas yang termasuk memuji beliau, kata Ibnu Abbas, inni la'adhunnu tawusan min ahli al-jannah. Ini adalah pujian, ya, yang nampak daripada Tawus. Saya menyangka, kata Ibnu Abbas, Tawus itu adalah penghuni surga. Ya, penghuni surga. Begitu juga Az-Zuhri, ya, Imam Az-Zuhri menyatakan, law ra'aita tawusan alimta annahu la yakdzib. Jika engkau melihat Tawus, maka engkau akan tahu Tawus itu tidak pernah berdusta. Qala an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah Ibn Abbas bin Abdul Muttalib al-Qurashi radhiyallahu anhuma. Sering kita lewati tentang sahabat Ibnu Abbas, lahu fadl, ya, punya sekian fadl, fadilah, bahkan lahu fadail kathirah, punya sekian banyak keutamaan. Beliau termasuk yang didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia, yaitu Abdullah Ibnu Abbas, perkara agamanya, dan fahamkanlah ia tentang ta'wil, tentang tafsir. Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Ibnu Abbas. Beliau dijuluki Habr, Habrul Ummah dan Bahrul Ummah, karena luasnya ilmunya. Qala, beliau berkata, artinya ini adalah ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala an-ni'amu tukfar war-rahimu tuqta. Nikmat itu dikufuri dan rahim itu diputuskan. Walam nara mithla taqarubil qulub. Dan kami tidak melihat, ya, seperti atau sebagaimana ulfahnya saling mendekatkan hati seseorang. Ya, artinya kami tidak melihat perkara yang paling mulia daripada saling mendekatkan hati sesama ahlu al-iman. Dan al-imam al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil dengan asar ini tentang pentingnya ta'aluf, pentingnya kita saling melembutkan hati, saling merendahkan diri kita sehingga satu dengan yang lainnya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini diambil dari potongan lam nara mithla taqarubil qulub. Kami tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada saling mendekatkan hati antara ahlu al-iman. Begitu juga di dalam atsar ini terdapat sekian fawaid, di antaranya adalah wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan. Diambil daripada ucapan Ibnu Abbas, an-ni'am tukfar, nikmat-nikmat itu dikufuri. Di sini beliau sedang menceritakan, sedang menggambarkan kepada kita bahwasanya aktsarun nas, kebanyakan manusia itu kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukanlah pujian, ya. Ketika beliau menyebutkan nikmat tukfar, bukan berarti perintah dari beliau untuk kita kufur terhadap nikmat Allah. Namun beliau sedang memberitahu kita kebanyakan manusia kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, amat sangat banyak. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keadaan manusia, wa qalilun min ibadiyasyakur. Sangat sedikit sekali dari hambaku yang mau bersyukur atas nikmat-nikmat ini. Jadi tidaklah sebuah nikmat pasti di sana ada di antara manusia yang kufur terhadapnya. Dan ini adalah celaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan azab bagi mereka yang tidak mau bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan. Wa la in kafartum, jika kalian kufur terhadap nikmat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Nah, ini dalil bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang tidak terpuji. Bahkan kufur nikmat ini adalah min kabair adzunub, termasuk dosa besar. Mengapa demikian? Ada ancaman dengan neraka. Maka ini menunjukkan perkara tersebut termasuk dosa besar. Begitu juga yang kedua, terdapat di dalam hadis ini pelajaran bahwasannya keadaan manusia, kebanyakan mereka ini condong untuk memutuskan silaturahim kepada kerabat keluarga terdekat mereka. Pada hadis-hadis yang sudah kita lewati di awal-awal kitab, sudah kita baca bagaimana Islam betul-betul memotivasi kita untuk menyambung silaturahim, dan juga bagaimana ancamannya yang menunjukkan silaturahim ini adalah merupakan sebab seseorang atau dipanjangkan umurnya dan juga dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya memutuskan qati'atur rahim, memutuskan silaturahim, hubungan kekerabatan, merupakan sebab seseorang dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, ya, luar biasa bahwasanya Islam memang betul-betul menjaga hubungan kekeluargaan. Tidak sebagaimana sebagian orang menyangka ketika sebagian daripada saudara-saudara kita, ketika mereka mempelajari agama Allah, duduk di majelis taklim, kemudian dia menjadi orang yang memutuskan silaturahim. Maka seolah-olah mereka menyalahkan majelis taklimnya, menyalahkan majelis ilmunya, bahkan sebagian menyalahkan ustadznya. Nah, ini bukan demikian keadaannya. Yang salah adalah orangnya. Yang salah adalah orangnya yang belum bisa untuk memahami secara utuh atas apa yang disampaikan. Maka Islam betul-betul indah, betul-betul menjaga, memerintahkan kita senantiasa untuk menyambung silaturahim dan melaknat mereka-mereka yang memutuskan silaturahim. Ya. Ala kulli hal, warahim tuqta, dan rahim itu banyak di antara mereka yang memutuskannya. Dan tidak demikian perintah Islam. Walam nara mithla taqarub al-qulub. Begitu juga di sini terdapat apa? terdapat motivasi untuk kita senantiasa menjadikan sekian sebab-sebab sehingga hati kita saling bersatu, saling memberikan uzur kepada saudara kita dengan 1000 uzur. Barangkali saya belum tahu fulan sedang demikian. Maka dengan demikian biiznillah hati ahlul iman, hati kaum muslimin akan terus bersatu di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah setelah azan kita akan dengarkan hadis-hadis yang akan distorkan. Fadhal azan dulu. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tayyib, yang mau nyetor hadis yang tiga yang disebut kemarin, angkat tangan. Vicky, terus satu lagi, siapa namanya ini? Zakaria. Tayyib, Zakaria, satu lagi. Siapa? Tayyib, Medi. Tayyib, dari Zakaria dulu, bismillah. Wa afshu salam. Barakallah fi jazakallah khair. Kemudian Vicky, tafadhal. أخي والبغضة فإنها هي الحالقة تحلق الشعر. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Fadhal miti. Bin Abi Usaid. والذي نفسي تحلق. بارك الله فيك، جزاك الله خير. Yang lain yang mau nyetor angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi berdiri semua. Satu-satu. Berdiri semua. Jibril. Ya, dimulai. Bismillah. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Fadhal Salim. لا تدخل الجنة جزاك الله خير فضل سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم تحلق الشعر بارك الله فيك جزاك الله خير تفضل يزيد Jazakallah khair. Fadhal Arman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Bardizba Al-Bukhari Al-Ju'fi rahimahullah ta'ala babu at-tahabi bainan nas. Hadatsana Ismail bin Abi Wais qala hadatsani akhi an Sulaiman bin Bilal an Ibrahim bin Abi an Abi Usayd bin Abi Usayd an jaddi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تسلموا ولا تسلموا حتى تحابوا وأفشوا السلام وتحابوا وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة لا أقول لكم تحرق الشعب ولكن تحرق الدين بارك الله فيك جزاك الله خير تفضل bin Abi Usaid bin Barakallahu fiik. Tafadhal. Angin. Wa'afshu salam tahabu. Tahliku sya'ra. Tahliku sya'ra. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang antum hafalkan dan apa yang antum setorkan di malam hari ini sebagai pemberat amalan antum sekalian dan menjadi perbendaharaan ilmu yang kelak biiznillah akan antum butuhkan. Ya. Sekarang mungkin antum tidak rasakan kebutuhan antum padanya, namun biiznillah kelak antum akan merasa bahwasanya dulu saya pernah menghafal ini, pernah menghafal itu, dan itu akan antum gunakan biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.